Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna waridahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fillah rahimakumullahu ta'ala, kita kembali insyaallah bitaufiqihi wa taysirihi min Allah azza wa jalla untuk melanjutkan pembahasan yang penting insyaallah, manhaj terkait dengan tarbiyatul aulad fi dha'il kitab was sunnah, pendidikan anak-anak, mendidik anak-anak dalam timbangan Al-Qur'an was sunnah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada sebuah masalah hukum tarbiyat al-abna ala salah, hukum mendidik anak-anak di atas kebaikan. Nah, bahwa tarbiyatul abna bagian dari amalan yang wajib, dikarenakan pertama adalah sebagai amalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendidik anak-anak kita menjalankan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada segenap mereka orang-orang yang beriman tersebut, ku jagalah, lindungilah kalian. Yang pertama, anfusakum, diri-diri kalian. Yang kedua, wa ahlikum, keluarga kalian. Dari apa? Dari naran, dari dahsyatnya, dari ngerinya neraka jahannam. Sehingga kewajiban seorang mukmin adalah melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya sebagai kewajiban mereka, sebagai kewajiban orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah melindungi mereka. Nah, dan telah kita jelaskan sebagian tafsir salaf dari kalangan para sahabat, semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berdua dalam sanad yang sahih menjelaskan bahwa melindungi mereka, melindungi al-aulad dari neraka jahannam, berupa mendidik mereka dengan adab-adab yang saleh. Adibuhum, ajari adab dan akhlak kepada mereka, menjadi anak-anak yang beradab, menjadi anak-anak yang sopan dan santun, sopan santun dalam kata-katanya. Nah, dan juga tindak tanduknya, perilakunya. Telah kita katakan bahwa anak-anak tersebut pada pembahasan yang lalu atau sebelumnya, Allah menciptakan mereka dalam berbagai kondisi dan keadaan, sebagai zinah, perhiasan rumah tangga, nam sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur, menyambung nasab, kekerabatan, dan juga sebagai fitnah bagi keluarga tersebut. Nah, anak-anak yang lahir, bermacam-macam kondisi mereka. Ba'duhum, sebagian mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memang menghendaki sejak kecil anak itu memiliki tabiat-tabiat yang baik. Pembawaannya dari kecil kelihatan tenang, kalem. Nah, maka ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, sebagian anak-anak, nam Allah menciptakan mereka, dan itu jumlahnya tidak sedikit, bahkan banyak. Nah, dalam kondisi sesuai kadar akal mereka yang belum sempurna, sehingga cenderung nakal, cenderung semaunya sendiri. Hakada al-abna wal-awlad. Nah, sehingga fitnah bagi dua orang tuanya, ujian. Nah, untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak mutaaddibin yang salihin, butuh usaha keras dari orang tua. Nah, sehingga menjadikan anak-anak yang beradab ini, imma itu adalah faktor sudah dari sananya, dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sejak kecil. Allah karuniai sikap tenang, santun, kalem. Nah, nikmat dari Allah. Namun tidak boleh kita pesimis. Anak-anak yang lahir dalam kondisi aktifnya luar biasa itu bisa diarahkan, bisa dididik, nah, bisa dibimbing menjadi anak-anak yang salihin mutaaddibin. Itulah fungsi tugas orang tua masing-masing. Ku anfusakum kullukum mas'ulun kullukum ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Sebagaimana sifatul haya, sifat malu atau sifat-sifat yang lainnya, ada kalanya faktor jibiliyah nam sudah dari sononya, dari Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan si fulan nam sejak dia lahir kecil tampak memiliki sifat pemalu, tampak santun, sopan. Nah, dalam tindak tanduknya, perilakunya kelihatan lau sifatul haya. Nah, namun sifatul haya juga bisa diraih dengan cara bil kasab, bil ikhtiar, diusahakan. Nah, dulu si fulan luar biasa, luar biasa akhlaknya, su'u akhlakihi, jelek akhlaknya, tidak punya rasa pemalu. Nah, ketika dewasa atau mengenal manhaj, mengenal dakwah ilallah, mengenal tauhid, tafaqquh fiddin, nah, menjadi seorang talibul ilm, tumbuh sifatul haya pada dirinya, sehingga ini bisa diusahakan. Nah, diusahakan. demikian pula akhlak dan adab bagi anak-anak kita. Berikutnya ayuhan nas ikhwana fillah barakallahu fikum minal ayat, di antara dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa tarbiyatul abna adalah perkara yang wajib. Dalam surat Taha 6 ayat ke 132 Allah mengatakan wa'mur ahlak bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibat lil muttaqi lil taqwa. Allah menegaskan wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu, azwad, istri-istri, dan juga al-aulad, minal banin wal banat, semuanya perintahkan keluarga kamu bis-salah, untuk menegakkan as-salah. Nah, wastabir 'alaiha, dan berupayalah untuk sungguh-sungguh dalam kesabaran di atas semuanya ini. Alaiha, menjalankan ibadah salat, memerintahkan keluarga untuk menjalankan as-salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepadamu rezeki, tetapi kamilah Allah yang meluaskan rezekimu. Dan kesudahan yang terbaik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu azza wa jal. Nah. Dalam as-sunnah, dalil yang menerangkan, menjelaskan tentang kewajiban tarbiyat al-aulad, hadis yang masyhur dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nam yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari kadzalika Muslim fi sahihaihima, dan selain dari keduanya semisal al-Imam Ahmad fil Musnad, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Jalil Abdullah bin Umar, kullukum ra'in, semuanya kalian adalah sebagai ra'in. Nah, wa mas'ulun an ra'iyati, sebagai pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, penguasa juga pemimpin. Mas'ulun an ra'iyatihi, mereka sang penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, kekuasaannya. Semakin luas kekuasaannya, semakin banyak mas'uliyah, tanggung jawabnya. Alangkah betapa meruginya mereka kalau seandainya mereka mengetahui bahwa mas'uliyah, pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah atas kepemimpinan tersebut sesuatu yang berat, sehingga dahulu ketika di zaman para salafun salih, mereka berlomba-lomba untuk lari dari al-imamah. Umar al-Farruq radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk tidak dekat-dekat dengan al-khilafah. Sebuah tanggung jawab yang besar, yang berat. Kalau kita lihat terjemah biografi para ulama tabi'in wa atba' tabi'in, luar biasa. Di zaman khilafah Abu Bakar Siddiq, apa yang beliau hadapi? Fitan kathirah. Ba'dun nas man yadda'i bin nubuwah. Sebagian manusia mengaku sebagai nabi. Wa ba'dun nas irtaddu an dini murtad. Wa ba'dun nas la yu'tuna zakat, tidak mau memberikan zakat, zakat mal. Ujian demi ujian di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak henti juga di zaman fitnah, di zaman Umar Al-Farruq, tidak henti fitan kathirah. Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh karena fitan ayuhan nas. Nah, luar biasa beratnya memikul sebuah tanggung jawab yang besar, tidak mudah, berat. Padahal mereka ahlus salah, ahlul din wal taqwa. Dan kalau kita baca biografi at-tabi'in wa atba' tabi, demikian mereka lari. Nah, untuk mencari sang qadhi, sang hakim, luar biasa susahnya, walaupun banyak para ulama berterbaran. Tapi siapa yang mau menjadi hakim, menjadi qadhi? Nah, mereka tahu tentang beratnya fitnatul dunya, fitnatul mal. Padahal para fuqaha a'immah luar biasa banyaknya. Namun sekarang ini ayuhan nas, fitnatul dunya luar biasa. Enam, membuat orang mungkin dalam bahasa tergila-gila dengan jabatan. Di zaman salaf diangkat, ditunjuk, bakal dikejar-kejar oleh sang penguasa. Mereka lari, sengaja lari dari permintaan untuk menjadi al-qadi, al-hakim. Kejar-kejar. Nah, mereka lari. Namun sebaliknya ayuhan nas, bagaimana kehidupan di akhir dunia ini? Manusia berlomba-lomba untuk mencari kesengsaraan. Nah, padahal masail sudah nyata di hadapan mereka. Masyakil yang begitu ruwet, berat, susah yang bakal mereka hadapi. Namun enam berbondong-bondong mereka ingin menjadi, ingin mengampu, ingin menjabat. Warrojulu ra'in fi ahlihi. Setiap seorang laki-laki, dia menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'at ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang ibu rumah tangga, dia juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya untuk mengatur rumah, kebersihan, kerapian, keindahan, pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab al-mar'ah ibunda. wa mas'ula an ra'iyatiha, dan mereka dan ibunda tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban atas mas'uliyahnya, harta suami, rumah suami, kebersihannya, keindahannya, khidmah pelayanannya kepada sang suami, dan juga khidmah wa tarbiyah al-aulad, pendidikan anak-anak mereka. Sang punya mas'ul yang besar, tidak ringan. Nah, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun dari khadama-khadama yang ada, tidak bisa. Kalau sang istri yang shadiqah, yang salihah, jika dia yang merawat rumah, merapikan, membuat indah, berbeda dengan jika yang merawat adalah khadama-khadama. Apalagi tarbiyat al-aulad tidak bisa diwakili oleh siapapun, tidak bisa. Walaupun musrifun, 10 seorang musrif atau musrifat, itu tidak bisa mewakili rahmatnya sang ibunda kepada anak-anaknya. Belum bisa mewakili. Nah, ini sebuah tanggung jawab yang besar. Wal khadim, pembantu pelayan, juga ra'in, dia pun sebagai pemimpin. Nam fi mali sayyidihi, untuk menjaga harta benda tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, atas beban yang ia emban tersebut. Fakulkum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dalam riwayat yang lainnya, akhraja Abu Dawud, kadzalika Ahmad, min hadithi Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi juga menegaskan, murru au abna'akum bis salah wahum abna' sab'in sinin, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menegakkan salat semenjak di usia 7 tahun. Mulai 7 tahun mereka menginjak usia 7 tahun, mulai diperintah mereka, diajak, nah, dihimbau, dibiasakan. Nah, tentunya semenjak kecil lebih baik, agar mereka sudah terbiasa. Nah, seusia tamyiz, dibiasakan untuk sholat, untuk wudu, sehingga ketika usia 7 tahun, nah, ketika diajak, diperintah ke masjid, sudah terbiasa. Nah, wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Wahum abna ashar, ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Di sini pertama tentang pentingnya pendidikan sholat sejak dini. Nah, pentingnya tarbiyat al-abna fi babis shalah amrun muhim. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sejak 7 tahun diperintah untuk menegakkan salat, meminta untuk memerintah kepada anak-anak mereka. Nah, untuk mengajak, menghasung, dan bahkan Nabi menegaskan ketika umur 10 tahun pukul mereka. Nabi alaihi salatu wassalam wa kana bil mu'minina rahima, beliau disifati oleh Allah azza wa jalla memiliki sifat rahim kepada orang-orang mukminin. Nah, enam, karena pentingnya as-shalah ini, Nabi menyuruh, memerintah. Nabi alaihi salatu wasalam la yantik al-hawa, ma yantik al-hawa, tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, bukan karena hawa nafsu beliau. Beliau menyuruh, memerintah untuk memukul anak-anak. Nah, ketika menginjak usia 10 tahun untuk menegakkan sholat, tidak. Bahkan sebagai pendidikan rahmat bagi anak-anak. Nah, kalau tidak, sekarang menyesallah, banyak orang-orang yang menyesal. Berapa banyak anak-anak abna'ul muslimin la ya'rifuna sholat, tidak mengetahui apa itu sholat. Tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Atau kalaupun bisa membaca, tidak bagus bacaannya. Berapa banyak anak-anak muslimin tarikus sholat, meninggalkan sholat, disebabkan karena ketidakpedulian orang tua mereka kepada terbiat anak-anak tentang agama mereka. Iya dan billah. Dalam benak mereka adalah bagaimana sekolah, habis sekolah kerja. Dunia. Walaupun anaknya la yusalli, tidak jadi mengapa, tidak diperhatikan. Nah, ini menimpa bukan orang-orang yang jauh dari al-masajid, bahkan sudah masuk kepada anak-anak yang dulunya ahlul masajid. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang rajin masjid, anak-anaknya dalam kondisi tercerai-berai. Nah, lalu bagaimana kalau anak-anak yang jauh dari masajid? Orang tuanya la yusallun, jangan ditanya. Anak-anak yang tinggal di samping-samping masjid. Berapa banyak orang yang yusallu fil masjid? Sedikit, qalil bin nisbah dibandingkan orang-orang yang tidak sholat. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dalam ranjang-ranjang tidur mereka. Ketika sudah usia menginjak 10 tahun, dipisahkan. Pendidikan Islam sudah sejak dini untuk diajari, untuk dipisahkan kamar-kamar mereka, ranjang-ranjang mereka. Karena berpengaruh dalam mental mereka. Islam luar biasa memperhatikan akhlak dan akhlak anak-anak sejak dini. Contoh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Banyak orang yang menyesal, orang tua menyesal, kenapa anaknya harusnya menjadi anak-anak yang laki-laki sejati, pemberani, sekarang kok menjadi bersifat enam, bermanja-manja seperti perempuan sifat-sifatnya. Sebabnya apa? Ketika sejak usia dini kecil-kecil, karena main-main, walaupun laki-laki, nah, pria dia laki-laki, kan berwajah menyenangkan, bagus gitu ya, dipacai dengan jilbab. Nah, dolanan, mainan. Berpengaruh sekali. Walaupun berawal dari mainan, Tidak terasa anak laki-laki suka bergaul dengan anak perempuan sejak kecil. Tidak dipisah, tidak diajari. Sangat banyak sibuk. Itu tugasnya ibu-ibu dah. Nah, sang laki-laki tidak peduli tentang terbiat al-anak, al-aulad tadi, al-banin. Menyesal berapa banyak. Harus menjadi seorang yang rajulah laki-laki sejati. Menjadi minta maaf kebanci-bancian. Ya dan billah. Demikian pula banat. Menjadi kelaki-lakian sifat karakternya. Tadi man tasabba biqaumin fawa min. Nabi sudah memperingatkan tidak boleh seperti itu sejak dini. Tidak boleh seorang laki-laki menyerupai perempuan-perempuan menyerupai laki-laki. Mulai diajari, sandalnya sudah dibedakan, bajunya sudah dibedakan. Dipisahkan, ranjangnya juga dipisahkan sejak dini. Nah, ini juga tanggung jawab. Nah, al-aba wal ummahat. Wan Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu maqala alaihi salatu wassalam. Kafa bil mar'i ithman. Cukup seorang itu berdosa dia. Jatuh dalam sebuah dosa. Berkubang dalam sebuah dosa. Ayyudayya. Man yakut, dia menyanyiakan orang-orang yang dalam tanggungannya. Dia sia-siakan, dia telantarkan, menelantarkan ma'isyah, nafkah kepada anak dan istri, sebuah dosa. Seorang laki-laki dia berdosa menelantarkan. Nah, tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya. Walaupun dia punya fulus, walaupun dia punya nukut, punya uang, tetapi ketika dia tidak menafkahi, loh, masa ada orang punya fulus? Nada. Laki-laki bakhil an ahlih. Perhitungan sekali untuk keluarganya, perhitungan sekali. Nah, al-amr wasatun baina al-amrain la tafrid wal ifrat. Tentunya yang paling utama adil, wasat. Nah, tidak boros bebas, ini gaji abah di lemari ambil semaunya, tidak demikian. Dan tidak boleh pula menyanyikan keluarga. Beli garam harus minta bah, garamnya habis. Bah, gulanya habis. Repot sang istri, harus lapor dulu kepada sang suami. Nah, sang suami juga detail. Uang 1000 kemarin kemana untuk beli gula, garam? Sak 1000 ditanyakan sama, ditanyakan. Nah, ini amanah. Wah, betul amanah. Nah, enggak salah. Akhwana fillah anzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kalau itu adalah dosa. Nah, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya, lebih-lebih lagi jika dia tidak memerhatikan, menyanyikan terbiat mereka. Kalau nafkah itu sifatnya untuk kesehatan jasmani badan mereka. 6. Terbiat al-aula untuk al-aulad, untuk kesehatan roh dan kalbu mereka. Kalau jasmani itu tiap hari harus dijaga setiap saat, demikian pula kesehatan kalbu tersebut dijaga setiap nafas, diperhatikan. Nah, khawana fila azani Allah wa iyyakum, sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, athar yang sangat penting sekali untuk kita petik 6 faedahnya. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah nabihi, dari ayahandanya Ibnu Abi Juhaifah, qala, beliau berkata, akhan nabiyyu baina Salman wa Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam nam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Demikianlah Islam mempersaudarakan kaum mukminin. Fazara Salman Abu Darda. Oleh sebab itu, karena Nabi telah mempersaudarakan ukhuwah imaniyah, Salman mengunjungi keluarga Abu Darda radhiyallahu anhu. Fara'a Umar Darda mutabadzilah, maka Salman Al-Farisi melihat istrinya dalam kondisi kasihan, tidak terawat. Faqala laha ma sya'nuki, ada apa anti kok demikian? Qalat, berkata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya, saudaramu wahai Salman Abu Darda sudah tidak butuh lagi dengan dunia, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, bas, sehingga tidak memperdulikan dunia termasuk keluarganya. Karena apa? 6 sudah fokus dengan akhiratnya. Fajaa Abu Darda fasana lahu ta'aman, maka Abu Darda datang sang ya, kemudian dia menyiapkan sebuah makanan untuknya. Qala kul, makan inti orang, kata siapa? Salman. Qala fa inni shaim, aku sedang puasa. Salman lagi ngetes nih, saya lagi puasa ini. Qala ma ana bi akil hatta ta'kul, kalau gitu saya juga tidak akan makan sampai inti orang makan. Nah, qala fa akala, maka Abu Darda makan, karena memang saudaranya ini. Dipersaudarakan ihtiram li Salman, sehingga Abu Darda ihtiram kepada Salman karena sudah dipersaudarakan antara keduanya oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, tidak boleh memutus persaudaraan. Falamma falamma kana al-lail, ketika di malam hari, dhahaba Abu Darda yaqum, ketika malam datang, Abu Darda mulai qiyamul lail. Bukan berarti apa? Jeleknya qiyamul lail. Ini bukan, kalau kita sih wallahualam cenderung tafrid, jarang kan gitu ya. Ini bukan berarti apa namanya jeleknya salatul lail, enggak. Nah, kalau kita mungkin enggak perlu dibandingkan dengan semacam ini, kita kebalikannya. Kalau Abu Darda itu ifrat, berlebihan, kalau kita mungkin tafrid, mengurang-urangi cenderungnya, mas-malasan, ini yang salah juga. Nah, qala nam, kata Salman, tidur inti orang. Ini bahasa saya kan gitu, karena sahabat Salman, kesnam inti orang. Fanama, nurut dia. Itulah Abu Darda. Thumma dhahaba yakum, kemudian dia pergi. 6. Faqala 6. Dia bangun lagi, sholat lagi. Kata Salman, tidur ya akhi. Nah, falamma kana min akhiril lail, ketika di akhir malam hari, qala Salman, qum al-an fasalliya. Sekarang di akhir malam, sekarang waktunya inti sholat malam. Fadhal. Salli. Nah. Faqala lahu Salman, berkata Salman al-Farisi, inna li rabbika alaika haqqan, memang anda punya kewajiban, punya Rabb kamu punya hak untuk anda tunaikan. Rabb kamu Allah punya hak untuk anda tunaikan. Wal nafsika alaika haqqan, tapi dirimu juga ada hak yang wajib antum jaga. Wali ahlika alaika haqqan, dan juga keluarga kamu punya hak untuk kamu perhatikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap hak tersebut sesuai dengan haknya. Berikanlah orang yang memiliki hak tersebut haknya. Nah, nasihat Salman al-Farisi. Fa'atan nabiyya, maka Abu Darda mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, fadzakara dzalika, menceritakan nasihat Salman al-Farisi. Faqala nabi, shadaqa Salman, betul sama tersebut. Nah, asyhad ikhwana fillah barakallahu fikum, keluarga kita punya hak untuk kita didik, kita bimbing. Nah, yang sudah saya sampaikan sebagai contoh umpamanya, itikaf di Ramadan penting. Amal adzim, amalun kabir. Amalun kabirun, sunnah muakkadah di akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan untuk kita itikaf di masjid. Sunnah muakkadah. Kadal muslimun la yutabbiquna bihadis sunnah, hampir-hampir muslimin tidak mengamalkan sunnah ini. Tetapi ayuhan nas, bukan berarti ketika kita melakukan itikaf melalaikan tanggung jawab kita untuk memperhatikan anak-anak, didik kita. 6. Ketika mereka di rumah, apa yang mereka kerjakan? Apakah istri kita sanggup mendidik mereka, menjaga mereka? Apa kita rela anak-anak kita main di tetangga, bercampur baru dengan teman-teman yang tidak jelas? Nah, melihat TV-TV, bintang-bintang film, na'udzubillah min dzalik, yang kayak gitu model-modelnya. Kita duduk di masjid berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyah thayyibah. Kita doa kepada Allah sampai 1000 kali mungkin, Rabbana. Anak-anak kita demikian. Nah, sehingga itu sebuah amalan yang kontradiktif. Nah, tidak demikian ayuhan nas. Nah, harus kita menjadi orang-orang cerdas. Bagaimana bisa menjamak dua-duanya? Kalau tidak mengedepankan mana yang paling aslah, dua-duanya kita amalkan, itu yang paling utama. Anak-anak terjaga akhlaknya, ibadahnya, dan kita orang bisa ibadah kepada Allah, itikaf. Nah, ini yang paling utama di menit sejak dini. Kalau tidak, harus kita kedepankan mana yang paling utama. Tarbiyat al-aulad min a'zamil wajibat, itikaf sunnah. Belum sampai wajib ya akhi. Belum sampai wajib, bukan berarti ini mengecilkan amal itikaf, tidak. Kenapa? Karena dijumpai sebagian nas, ba'dun nas hakada. mengamalkan amalan sunnah, lakin yatrukul wajib, meninggalkan sesuatu amalan yang wajib. Nah, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, fakhalafa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Berarti kan fakhalafa min ba'dim khalfun, maka muncullah setelah mereka sebuah generasi khalfun. Allah mengatakan khalfun bukan khalaf. Beda antara khalaf dengan khalfun. Kalau khalfun cenderung negatif, generasi terakhir belakang yang negatif. Kalau khalaf, generasi yang salihin tapi mutakhir. Baina salaf wal khalaf. Tapi kalau khalaf, khalfun dengan disukun generasi belakangan yang cenderung negatif agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Fakhalafa min ba'din khalfun, akan datang setelah mereka generasi adha'us salata, yang menyia-nyiakan salat. Karena inilah faktor orang tua yang tidak serius mendidik anak-anak mereka, sehingga muncul generasi-generasi yang menyia-nyiakan salawat. Nah, wattaba'u syahawat, dan generasi anak-anak yang mereka mengekor pada syahwat. Bahkan seorang polisi pun juga pernah, ketika kita berjumpa dengan beberapa aparat pemerintah yang masya Allah, nam menjumpai ketika di bulan Ramadan, nah menutup warnet-warnet, ternyata anak-anak kebanyakannya, ainal al-aba, mana orang tua mereka? Dengan fitrah suci mereka, kasihan anak-anak ini, tidak ada yang ngurus. Padahal di bulan yang mubarak, yang mulia. Pada usia berapakah anak-anak sudah tidak dibolehkan masuk ke tempat umat? Sejak usia tamyiz, mulai dipisah. Sejak dini, tamyiz mulai dipisah. Apa tamyiz itu? Sudah bisa membedakan warna merah, putih, hitam, amahnya demikian-demikian. Ini mumayyiz, walaupun belum balik. Maka tidak boleh diusahakan untuk sejak dini dipisah. Nah, lebih dari itu, dalam rangka untuk tarbiyah, bagus. Lebih baik. Nah, ketika sudah mumayyiz, sudah akal mulai tumbuh, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nah, tanpa saya tafsir, semoga bisa difahami. Nah, apa benar seorang pria akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ibundanya? Ya, ibu itu tanggung jawab suaminya, kecuali jika bila suami yang telah meninggal dunia, nah, ibu itu dalam tanggung jawab dia. Nah, maka nah, kewajiban dia untuk merawat ibunya. Nah, min a'dhamil ibadat birrul walidain. Nah, ibunya ya, bukan mertuanya. Istrinya. Nah, ibunya, istrinya, wah, anak perempuannya. Nah, saudari perempuannya, jika itu bagian dari yang dia sebagai penanggung jawabnya, naam. Contoh umpamanya, ayahandanya mewasiatkan, ya Muhammad, kamu punya ukhtun namanya Aisyah, saya titipkan kepada kamu, jaga adik kamu atau kakakmu. Rawat dia. Nah, tanggung jawab dia. Nah. Walaupun tanpa adanya wasiat dari sang ayahanda, al-aqrabun aula bil ma'ruf. Hukum asalnya, karib kerabat adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita perbaiki dalam segala bidang, apalagi bidang terbiah, tanggung jawab kita. Nah, jika benar bagaimana tanggung jawaban? Jika benar pertanggung jawaban yang bagaimana? Wah, ya luas gitu ya. Nah, kalau dia punya saudara perempuan, dicarikan suami yang saleh. Nah, kalau dia punya anak perempuan, dicarikan suami yang saleh. Nah, sehingga tanggung jawabnya ya banyak, dari mulai batasannya gimana, luas sekali. Wallahu a'lam. Nah, dikawal sampai dia meninggal dunia, baru lepas tanggung jawab kita. Nah, ibu kita, istri kita, nah, anak kita, sampai dia sudah punya suami, nah, saudara kita, selama itu adalah sebagai tanggung jawab kita yang bertanggung jawabnya, ya kita sampai dia punya suami. Kalau belum, ya di bawah tanggung jawab kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan kita sambung pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal miqdar, wa sallallahu nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.